namun ternyata ada perbedaan. Tak samanya selalu terjatuh di tanah. Suatu saat dapat melambung di awan. Kita semua punya sebuah rencana untuk meraih segala rencana untuk meraih segala.